Qala rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-32 yang berkaitan dengan az-zakah. Di dalam zakat ada beberapa ketentuan. Zakat harus terpenuhi padanya apa? Apa is? Nisab. Nisab itu apa, Sam? Batasan minimal harta yang harus dizakati. Syarat yang kedua harus apa? Di selain nisab harus harus apa? Harus apa, Dar? Mencapai satu haul atau satu tahun. Kecuali pada apa, Yas? Yang tidak harus mencapai satu tahun atau satu haul. Kecuali Yas. Kecuali apa, Is? Pertanian. Kapan pertanian zakatnya, Muhammad? Ketika panen. Berapa nisabnya pertanian? Hasil pertanian berapa, Bas? Nisabnya berapa? Berapa, Pak, yo? 10 apa? Enggak. Nisabnya pertanian. Hasil pertanian nisabnya berapa? Iya, hasil pertanian ya kurma, ya anggur, ya beras bagi yang berpendapat beras. 900 apa? Kilogram. Yang tepat adalah berapa, Bas? 5 wasak. Berapa sok? 300 sok. Itu yang tepat. Kalau kilo itu adalah pendekatan saja. Mungkin 700 atau 7 kuintal dan mungkin 9 kuintal. Itu kurang lebih. Tapi yang pas adalah dengan sok. Dengan apa? Sok. Nisabnya kambing berapa, Khalid? Kambing nisabnya berapa? Berapa? Eh? 40 ekor. Sapi berapa, Fis? Fis? Eh? 30 ekor. Unta berapa, Mat? Berapa? Minimal unta yang harus dijagati berapa? 5 ekor. Peternakan hewan itu ada syarat tambahan. Harus apa? Digembalakan atau mayoritasnya digembalakan. Nisabnya perak berapa? Berapa, Mas Yano, nisabnya perak? Berapa? 500 gram. Berapa, Dar? Satu ugiah apa lima ugiah? 595 gram atau 200 d. dirham. Lalu nisabnya emas berapa sam? Berapa? 85 gram. Kalau urut at-tijarah, atau sebelumnya, kalau orang punya 100 kuda, zakatnya berapa? Din. Daki. Kalau orang punya 100 kuda, zakatnya berapa? Berapa yas zakatnya? Tidak ada zakatnya. Kalau orang punya 500 keledai, zakatnya berapa is? Tidak ada zakatnya. Kecuali apa? Kecuali apa, Mas Karjo? Kecuali sebagai barang dagangan atau urut at-tijarah. Nah, urut tijarah nisabnya berapa? Nisabnya emas atau perak? Nisabnya emas atau perak. Kalau punya uang tabungan disebut umlah al-waraqiyah, punya tabungan, nisabnya berapa? Berapa, Mas Tri? Emas atau perak? Zakatnya berapa itu semua setelah satu haul? Zakatnya berapa? Urut tijarah, kemudian apa? Emas atau perak? Rub'ul usr. Al-usru sepersepuluh. Rub'un seperempat. Seperempatnya sepersepuluh. Berapa itu, Mbak Yo? Hah? Sepersepuluh dibagi seempat. Berarti seperempat puluh, toh? Sepersepuluh dibagi empat berapa, Mas Yono? Seperempat puluh. Seperempat puluh berapa persen, Mas? 2,5%. Makanya urut tijarah untuk mempermudah cukup dengan apa? Dibagi 40. Ditotal, ditakwim, dinilai dengan uang, apapun barang dagangannya, dinilai dengan apa? Uang. Kalau sudah satu haul, kemudian dibagi 40. Itu murojaah dari apa yang kita baca secara rinci. Perkara zakat dibahas dalam kitab Az-Zakah. Qala rahimahullah, wa amma masrifuha, adapun tempat pendistribusian zakat, siapa yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam pengertian atau definisi zakat, yaitu li ta'ifatin makhsusah, untuk golongan yang tertentu. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Dan di sini yang dimaukan zakat apa? Zakat mal. Karena pembahasannya zakat mal. Qala falil asnafi thamaniyatil madkurina fi qawlihi ta'ala, yaitu untuk 8 golongan yang disebutkan di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Ada 8 apa? Golongan disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Hanya saja sadaqat sedekah di sini maunya adalah zakat, adalah untuk yang pertama orang fakir, wal masakin, yang kedua orang miskin. Apa perbedaan fakir dan miskin? Kalau disebutkan bersendirian, fukara saja masuk di dalamnya orang miskin. Kalau disebutkan miskin saja tanpa kata fukara, masuk di dalamnya orang fakir. Kalau disebutkan bergandengan, fukara wal masakin, siapa itu orang fakir dan siapa itu orang miskin? Siapa orang fakir? Siapa Mas Yono? Orang fakir. Dan siapa orang miskin? Gambarannya secara mudah apa? Orang fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya kecuali kurang dari setengahnya. Kebutuhan satu bulan 1 juta, dia cuma punya 300 ribu, berarti yang 700 berarti kurang, tidak ada setengah kebutuhannya. Itu fakir. Dan ukurannya bukan apa? Bukan punya, tidak punya, tetapi ukurannya kebutuhan. Ukurannya apa? Kebutuhan. Kalau miskin adalah ada untuk memenuhi kebutuhan tapi tidak mencukupi. Tidak apa? Mencukupi, masih kurang. Butuhannya 1 juta, dia hanya punya 600 atau 700. Berarti masih kurang. Ini namanya miskin. Maka al-fakiru aswa'u halan. Maka orang fakir itu lebih parah keadaannya daripada orang miskin. Tapi kalau disebutkan bersendirian, kedua-duanya masuk. Sebagaimana dalam hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah, tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Masuk di dalamnya orang miskin. Qala wal amilina 'alaiha. Yang ketiga, yang berhak menerima zakat adalah amil. Siapa amil? Di masa Rasulullah disebut dengan jibayah. Siapa jibayah? Orang yang mengambil zakat. Jadi zakat itu diambil ke rumah-rumah. Orang yang mengambil zakat ke rumah-rumah namanya amil, dan yang memberikannya kepada fakir miskin, termasuk yang menghitung siapa harta seseorang sudah senisab atau belum, itu adalah amil. Kalau seorang menghalangi tidak mau membayar zakat, maka apa? Dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau menentang, maka diperangi. Menentang, tidak mau membayar zakat, maka diperangi. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Itu di masa sahabat. Kira-kira sekarang orang sudah sadar zakat, sehingga dibentuk badan namanya Baziz, badan apa? Amil zakat dan sedekah. Seharusnya dia mengambil, bukan menunggu. Mengambil ke rumah-rumah, kalau perlu menghitung. Ini ke tempatnya Mas Yono dihitung. Ini sudah satu haul ini. Ini hartanya berapa ini? Nah, dihitung. Itu amil. Qala wal muallafati qulubuhum, orang yang muallaf, yang hatinya terpanggil masuk Islam, masuk, baru masuk Islam untuk menguatkan keimanan mereka. Dan sebagian ulama memasukkan termasuk orang-orang yang apa, ditakuti mereka berbuat kerusakan atau menimpakan madarat kepada kaum muslimin, biar apa, tidak mengganggu kaum muslimin. Qala fir riqab, dan apa, ar-riqab membebaskan budak yang keberapa? 5. Untuk membebaskan apa? Budak. Sekarang ini tidak ada perbudakan, yang insya Allah akan tetap ada sampai hari kiamat. Di tempat kita tidak ada perbudakan. Qala wal gharimina, orang yang gharim, bahasa kita orang yang bangkrut, terlilit hutang, bangkrut. Qala fi sabilillah, yang ketujuh, fi sabilillah yaitu apa di sini? Al ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Kalau makna fi sabilillah ini maknanya luas, di jalan Allah ya termasuk apa, bangun sekolahan, pondok, masjid, ini fi sabilillah. Tapi yang dimaukan fi sabilillah di sini adalah al-ghazi fi sabilillah, prajurit atau tentara yang maju perang di jalan Allah, yang tidak punya gaji, yang tidak punya apa, gaji dari negara. Bisa dilihat dalam tafsir para ulama, sebagian memasukkan para thulabul ilm, para penuntut ilmu yang mengkhususkan diri belajar, tidak sempat untuk bekerja, yang mengkhususkan diri untuk apa, belajar, tidak sempat bekerja, ini juga mendapatkan apa, zakat. Mana yang lebih baik, bekerja dan belajar? Mana yang lebih baik? Ada dua orang bersaudara, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, yang satu kerja, yang satu belajar, yang satu bekerja, satu ngaji, mendino, siji ngaji, siji belajar, terus begitu. Maka orang yang bekerja mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini saudara saya ini mendino ngaji ra gelem nyambut gawe. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaku bihi, barangkali engkau diberikan rizki dengan sebab dia belajar. Dengan sebab belajar engkau mendapatkan apa? Rizki. Mana yang lebih baik? Ilmu dan harta? Baik mana? Lebih baik ilmu. Maka jangan tergesa-gesa untuk bekerja. Yang penting belajar, iya toh? Karena lebih baik daripada ilmu, ilmu lebih baik daripada harta. Kesempatan Allah berikan di majelis ilmu, tempat belajar, apalagi orang tua membiayai, gunakan waktu sebaiknya untuk belajar. Suatu saat kalian akan apa? Dibutuhkan. Suatu saat kalian akan dibutuhkan untuk menyampaikan ilmu. Enggak, saya enggak mau jadi ustaz. Yang menyampaikan ilmu itu bukan hanya ustaz. Semua punya kewajiban apa? Menyampaikan ilmu. Kewajiban seorang muslim yang ketiga apa? Yang pertama belajar, yang kedua, yang kedua Pak Yas, beramal. Yang ketiga, berdakwah, menyampaikan. Jadi menyampaikan ilmu tidak harus ustaz. SB ini sementing saya ustaz, tidak usah belajar. Bukan. Semua kita wajib untuk berdakwah. Dan dakwah itu adalah jalannya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada anggapan bosen yang pondok gurung ini wae. Kerja ben duit-duit akeh. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menyibukkan. Ilmu menyusahkan. Harta menyibukkan, harta menyusahkan, ilmu menjaga. Orang itu kalau punya harta, sibuk apa? Sibuk mencari, sibuk menyimpan, sibuk menghitung, iya atau tidak? Sibuk terus. Dan harta harus dijaga. Harta tidak dijaga sebar gitu saja. Harus dijaga, dipelihara. Kalau perlu dimasukkan bank supaya terjaga. Tapi kalau ilmu perlu ada berapa karung? Tidak perlu. Harta diberikan berkurang. Berkurang atau tidak? Zatnya berkurang. Tapi ilmu diberikan. Oh, Faiz ngajar. Ilmunya berkurang? Tidak. Diberikan malah semakin banyak. Coba kalau tidak percaya, antum ngajar, antum pasti tambah ilmu. Ya. Kenapa? Orang ngajar pasti akan belajar. Tidak mungkin mau ngajar terus tidak belajar. Siapapun termasuk masyarakat, kalau mau ngajar, belajar. Sehingga tambah ilmunya. Ya. Nah, kalau pengen tambah ilmu, maka mengajar. Ya, yang sudah diketahui, diajarkan. Jadi, mengajar itu kewajiban semua. Kembali bahwa sebagian ulama memasukkan bahwa penuntut ilmu termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Tapi yang dimaukan bukan apa? Untuk pembangunan. Bukan. Itu tidak masuk sama sekali. Untuk zakat mal. Qala Ibn Sabil. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Orang yang melakukan perjalanan kemudian bekalnya habis. Belum sampai di tempat tujuan, bekalnya habis. Namanya Ibnu Sabil, anak jalan. Sabil kan jalan. Artinya orang yang melakukan safar, perjalanan. Bekalnya apa? Habis, belum sampai pada tujuan. Itu juga berhak mendapatkan zakat. Dari yang kita baca, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang paling mudah mencarinya siapa? Al-fuqara wal masakin. Ini yang paling mudah. Maka dalam lafaz-lafaz hadis, sebagaimana ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman radhiyallahu ta'ala untuk berdakwah, ketika menyebutkan zakat, apa? Fatukhadu min agniyaihim faturattu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Faridatan minallah, itu adalah kewajiban dari Allah. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. Semua diilmui oleh Allah. Tidak ada yang terluput dan tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah. Dan Allah maha bijaksana. Apa yang Allah sebutkan, siapa yang berhak menerima zakat, itu adalah kebijaksanaan Allah. Tidak ada di situ kecurangan, kedzaliman padanya. Bijaksana. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Secara rinci dibahas dalam kitab Kitabuz Zakah, dan di sini dalam bab sebagai bentuk apa? Mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.